paling ditekankan, dan ibadah yang mendekatkan diri yang paling agung. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada salat berjamaah di masjid. Kalau kita ingin melakukan ketaatan yang paling ditekankan adalah salat berjamaah di masjid. Bal hiya a'zamu wa azharu sya'airil Islam. Dia adalah syiar Islam yang paling agung dan yang paling tampak. Banyak di antara orang-orang yang tadinya non, dia masuk Islam karena melihat orang berbondong-bondong datang ke masjid setelah mendengar azan. Ada di antara mereka ketika dengar azan itu tergugah hatinya, rutin datang ke masjid 5 kali dalam sehari semalam, menjadikan dia bertanya-tanya terhadap dirinya sendiri, sehingga itulah menyebabkan terketuknya hatinya untuk menerima hidayah. Itu ada syiar. Faqad syara Allahu li hadhihi al-ummati al-ijtima'a fi awqatin ma'lumah. Allah sungguh telah mensyariatkan untuk umat ini berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Minha ma huwa fi yaumin wa lailah. Di antaranya perkumpulan itu yaitu pada siang dan malam, ka salawatil khams, seperti salat 5 waktu. Fa innal muslimina yajtami'una li ada'iha fil masajid kulla yaumin wa lailatin 5 marrat. Karena kaum muslimin mereka berkumpul berjamaah di dalam menunaikannya di masjid setiap hari dan malam 5 kali. Wa min hadhihi al-ijtima'at ma huwa fil usbu' marratan. Di antara berjamaah atau perkumpulan ini ada yang setiap pekannya 1 kali. Setiap pekan 1 kali. Kal ijtima' li salati jum'ah. Wa huwa ijtima'u akbar min al-ijtima' fi salati al-khams. Seperti berkumpul dalam mengerjakan salat Jumat. Dan perkumpulannya pada solat Jumat lebih besar daripada perkumpulannya pada solat-solat 5 waktu. Wa minha ijtima'u yatakarraru kulla sanatin marratain. Di antaranya adalah berkumpulnya yang berulang-ulang setiap tahun 2 kali. Wa wal ijtima'u li solatil 'idain. Dia adalah berkumpul untuk mengerjakan solat 2 id, yaitu Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa huwa akbaru min al-ijtima' li salatil Jum'ah. Dan dia lebih besar lagi dalam perkumpulannya salat dari salat Jumat. Bi haits yushra'u fi ijtima'u ahli al-balad. Di mana disyariatkan untuk berkumpulnya penduduk negeri. Nah, coba kita lihat. Salat 5 waktu dikerjakan di masjid. Masjid itu terbagi kepada 2. Masjid saghir yang solatnya 5 waktu, masjid kabir yaitu masjid jami'. Masjid kecil termasuk musala-musala yang dikerjakan di situ solat 5 waktu. Dan umumnya kalau misalkan kita di kampung ya, satu desa, sini dusun ini, kampung ini ada musolanya, kemudian ada musolanya. Orang yang ada di rumah di sekitar itu dia mengerjakan sholat di masjid kecil atau musola-musola tadi. Tapi sekali sepekan hari Jumat mereka pergi ke masjid kampung, ya, masjid kampung di sana, satu masjid itu namanya masjid jami', ya, masjid raya atau masjid agung. Nah, jadi dari perkumpulan yang kecil dia pergi kepada perkumpulan yang besar, tingkatnya adalah desa. Nah, kemudian Nanti ada lagi sekali setahun, sholatnya di mana? Di lapangan, lebih luas lagi. Dua kali dalam setahun. Ya, terkadang ada dua desa bergabung pada satu, atau misalkan satu nagari. Ya, pelaksanaan sholat idnya satu nagari di satu tempat. Sementara setiap jorong dia punya masjid-masjid jami'. Setiap dusun dia punya musala. Nah, kita lihat bagaimana perkumpulannya. Setiap harinya ada di sekitar dia, setiap pekannya lebih besar lagi, setiap dua kali dalam setahun, ya. Nah, ada lagi yang berkumpulnya sekali dalam setahun cuma. Wa minha ijtima'u marratan wahidatan fi sanah. Berkumpul dalam satu tahun itu sekali, wa huwa al-ijtima' fil wuquf bi Arafah. Berkumpul di padang Arafah, wa huwa akbaru min ijtima'il 'idain. Dia lebih besar daripada perkumpulan dari dua solat Id. Li'annahu yushra'u lil muslimina 'umuman fi kulli aqtaril ard. Maka ini disyaratkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh juru dunia, dia bergabung ke sana. Nah, kita lihat skalanya tadi, kecil, semakin besar, dan terakhir adalah seperti di wukuf di Arafah. Wa innama syuri'at hadhil ijtima'atul 'azimatu fil Islam li ajli masalihil muslimin. Disyariatkan perkumpulan-perkumpulan yang besar seperti ini dalam Islam adalah untuk semata-mata kemaslahatan kaum muslimin. Liyahsul tawasul bainahum bil ihsan wal 'athf wa ri'ayah. Agar bisa terwujud komunikasi antara mereka, ya, berbuat baik, lemah lembut, dan memperhatikan. Jadi ada tawasul, ada hubungan sosialnya, ya. Wali ajli tawadu tawadudi wa tahabubi bainahum fil qulub, agar terjadi rasa kasih sayang, saling mencintai di dalam hati antara mereka. Wali ajli an ya'rifa ba'dhum ahwal ba'd, agar satu sama lain saling mengenal kondisi yang lain. Fayaqumuna bi'iyadatil mardha wa tashyi'il mutawaffa wa ighathatil malhufin. Maka mereka melaksanakan membesuk orang yang sakit. Ketika sholat berjamaah, dilihat kawan yang biasa sholat jamaah kelihatan, enggak kelihatan lagi, enggak ada. Lalu tanya, mana dia? Oh, dia sakit. Sudah terjadi membesuk, mengunjung orang yang sakit. Dapat informasi, ada yang meninggal dunia. Berarti tasyi'il mutawaffa, ya, melepas yang wafat. Wa ighadzatil malhufin, membantu orang yang tidak punya pekerjaan, ya, cacat. Nah, di sini bagian di sosialnya terjadi. Wa li ajli idhari quwwatil muslimin wa ta'arufihim wa talahumihim. Tujuannya juga adalah untuk bagaimana menampakkan kekuatan kaum muslimin, saling mengenalnya antara mereka, saling berdekatannya antara mereka, ya. Wayughidhuna bidzalika ada'ahu min al-kuffar wal munafiqin. Dengan perbuatan tersebut mereka menjadikan musuh-musuh mereka, musuh kaum muslimin dari kufar dan munafiqin, menjadi tidak senang. Maka dia berusaha bagaimana kaum muslimin tidak datang ke masjid, bikin kesibukan-kesibukan. Walan tabda anka al-yahudu wala nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah dia ridha sampai kita mengikuti cara hidup mereka. Wali ajli izalati ma yansakh ma yansiju ma yansijuhu bainahum syayatinu al-jin wal-ins min al-adawati wa taqatu'u wal-ahqad wal-ahqad. Hubungan tadi karena untuk menghilangkan ya apa yang dirajuk oleh setan manusia dan setan jin ya dalam bentuk permusuhan, saling dengki mendengki, saling taqatu memutuskan hubungan, itu adalah kerjanya setan jin dan manusia. Dengan kita melaksanakan berkumpul, berjamaah, bertemu, itu akan hilang. Coba kita lihat, kalau seandainya ada dua orang yang clash misalkan, datang aja, datang ke rumahnya, assalamualaikum, gimana kabar, sehat, habis sudah. Ya, rasa hasad, dasa dengki dan kecurigaan itu akan hilang dia dengan adanya komunikasi dan hubungan. Fayahsul al-ittilaf wal-ijtima' wa ijtima' al-qulub ala bir wa taqwa. Dengan demikian akan terwujudlah ittilaf, bersatunya ya, kompaknya, dan terkumpullah hati itu atas kebajikan dan takwa. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Oleh karena itu Nabi mengatakan ketika meluruskan saf ya, merapikan saf, janganlah kalian berselisih. Yang cek ke muka, cek belakang. Ya. Kayak apa tuh? Kalau bagi kami di kampung namanya lantak di senama. Kayak kalau seandainya ada sungai, orang bikin apa? Bikin kincir air. Biasanya untuk menghambat air itu gimana? Ya sudah, depan satu dingin, ditanam. Ya kayak gitu. Akhirnya hatinya ya berselisih. Ketika kita ada yang merasa maju ke depan, waduh saya enggak kurang senang dengan orang ini, saya menjauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takhtalifu." Jangan kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Hati kalian akan berselisih. Wa min fawaid salat al-jamaah. Di antara faedah-faedah salat berjamaah, ta'limul jahil. Mengajarkan orang yang tidak tahu. Ya, mengajarkan orang yang tidak tahu. Ini jahil. ومضاعفه الاجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم اخوانه المسلمين يزاولون الاعمال الصالحه فيقتدي بهم. Yang kedua, mudha'afah al-ajr, melipat gandakan pahala dan menambah semangat untuk beramal soleh. Kapan? Ketika seorang muslim melihat saudaranya muslim yang menjalankan ketaatan, ya, yang selalu dia melakukan amal soleh, akhirnya termotivasi untuk mencontoh. Datang ke masjid, tadinya malas-malas sholat sunat, dia lihat, masya Allah ini sholat sunatnya bagus, saya termotivasi. Kita lihat ini berdoa, termotivasi dia berdoa. Ini baca Al-Quran, termotivasi dia ketika dia melihat ada orang yang melakukan itu, sehingga dia menjadi ya termotivasi untuk melakukannya. Wa fi haditsil muttafaq fil haditsil muttafaqi alaihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu jamaah tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25. Dalam hadis yang disepakati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama atas salat sendirian dengan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain dengan 25. Fasholatu jamaah fardun 'alal rijali fil hadari was safar. Wa fi halil amani wa halil khauf. Wujuban 'ainiyan. Syekh mengatakan di sini salat berjamaah adalah fardu, wajib atas laki-laki. Fil hadari was safar, baik dalam keadaan dia mukim atau dalam keadaan bersafar. Wa fi halil aman, dalam kondisi yang nyaman, tentram, tidak ada kejadian apapun seperti kita sekarang ini. Wa halil khauf, pada kondisi halil khauf, keadaan kacau balau, ya, diantaranya peperangan. Wujuban ainiyan, kewajibannya bersifat kewajiban individu, ya, bukan fardu kifayah, tapi dia adalah fardu ain. Wadalilu ala dhalik, dalil dalam hal ini Alkitab wa sunnah wa amal muslimina qarnan ba'da qarnin khalafan an salaf. Dalilnya adalah kitab, yakni Al-Quran, sunnah, hadis-hadis Nabi, wa amal muslimin, perbuatan kaum muslimin, qarnan ba'da qarnin, generasi ke generasi, wa khalafan an salaf, yakni diwarisi dari orang terdahulu dan seterusnya. Wa min ajli dhalik, gara-gara inilah, umiratil masajid, masjid-masjid itu dimakmurkan. Warutiba lahal a'immatu wal mu'adzinun, dan diberikanlah gaji tetap bagi imam-imam dan muazin-muazin. Ya. Wa syur'atan nida' laha bi'ala saut. Dan disyariatkan azan itu dengan suara yang kuat. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Tapi Syekh tentu dia berbicara dalam masalah konteksnya kebijakan yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi itu muadzinnya dikasih gaji dari negara, imamnya, imamnya ada tipe-tipe. Masjid golongan A, fiatu A, itu ada masjid besar, jami'. Masjid fiatu B, B, dia masjid tapi tidak ada jami'nya. Kemudian khatib juga, dia imam di masjid jami', dia khatib. Ya, gajinya berbeda. Untuk apa digunakan? Untuk apa namanya kasih gaji? Bukan gara-gara dia melaksanakan sholat, tetapi dia mengosongkan waktunya untuk menjadi imam, sehingga dia tidak sibukkan. Udah masuk waktu dia pergi berbisnis, enggak. Begitu juga dengan muadzin. Ya, muadzin dikasih gaji bukan gara-gara dia azan, tapi kompensasi untuk dia karena dia menjaga waktu. Ya, kalau tidak dikasih gaji, nanti pas mau azan dia pergi. Ya, tanya ke mak, ya ampun, mau ingin mencari untuk makan, luar dulu pek lah. Ya nak. Nah, jadi ditentukan itu gara-gara karena dia menjaga waktu. Dia tahan dirinya untuk tidak keluar dari masjid demi menjaga waktu sholat. Maka kita perlu memberikan kompensasi untuk itu. Ya. Wa qala Allah Ta'ala fi halil khawf, Allah berfirman di dalam kondisi kacau, rasa takut. Wa idza, yani khawf ini juga adalah maknanya perang. Dalam surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum, dan seterusnya. jika engkau berada di tengah-tengah mereka, engkau tegakkan bagi mereka solat, dan hendaklah sekelompok dari mereka berdiri. Ini ada metode ya dalam mengerjakan solat khauf. Rasa khauf itu kekacauan dalam kondisi perang. Ya. Fadallat hadhil ayatul karimatu ala ta'akkudi wujubi salatil jamaah. Ayat ini, yang ayat yang mulia ini menunjukkan akan penekanan wajibnya solat berjamaah. Ya. Haitsu lam yurakhis lil muslimina fi tarkiha hal al khauf. Di mana tidak diberikan keringanan bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya, meninggalkan berjamaah, bukan meninggalkan solat, meninggalkan berjamaah dalam kondisi perang. Ya, musuh di muka kau. Solat mau ditegakkan. Tetap Allah perintahkan untuk tegakkan solat berjamaah. Falau kanat ghaira wajibah. Kalau seandainya solat itu tidaklah wajib, lakana awlal a'dhari bisuqutiha adrul khawuf. Pastilah uzur yang paling utama di dalam menggugurkannya adalah alasan perang. Eh? Fa innal jama'ata fi salatil khawfi tutraku laha akthar wajibatis salah. Fa innal jama'ata, sesungguhnya berjamaah, fi salatil khawfi, dalam salat khawf, tutraku laha akthar wajibatis salah. Kebanyakan dari kewajiban-kewajiban solat digugurkan dalam pelaksanaan solat itu sendiri. Kewajiban-kewajiban solat dalam solat khauf digugurkan. Ya. Lam tutrak fi adfi min ajliha tilkal wajibatul kathiratu. Falau la ta'akkad wujubiha. Kalau seandainya, kalaulah tidak dengan penekanan wajibnya, lam tutrak min ajliha tilkal wajibatul kathiratu, maka kewajiban-kewajiban yang banyak itu pastilah tidak akan digugurkan. Ya, tidak akan digugurkan ya oleh gara-gara penekanan wajibnya solat tersebut. Faqad tufirat fi salatil khawfi af'alun kathiratun min ajliha. Sungguh telah dimaafkan di dalam solat khawf amalan-amalan yang banyak gara-gara dalam untuk mengerjakan solat itu. Jadi kalau kita lihat ketika mengerjakan solat, ya, solat berjamaah, contoh apa yang dianukan, bahwa Nabi SAW di antara bentuk solat berjamaah, solat khauf, dan ada beberapa kriteria di dalam mengerjakan solat khauf, yaitu solat dalam perang. Di antaranya dalam solat ini adalah Nabi SAW solat dulu bersama sekelompok dari pasukan, separuh pasukan, lalu yang separuh lagi menunggu dengan senjatanya. Lantas dia mengimami, Nabi mengimami. Ya. Kemudian pada rakaat pertama Nabi mengerjakan sholat bersama mereka. Ya, mereka mengikuti Nabi. Kemudian naik kepada rakaat yang kedua, Nabi berdiri. Ya, lalu orang tadi menyelesaikan sholatnya. Nabi tetap berdiri. Orang tadi menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai sholatnya, dia mundur ke belakang. Yang grup kedua baru masuk. Ya, menjadi dia Kondisi apa? Masbuk. Kemudian Nabi melanjutkan sholatnya pada rakaat yang kedua. Terus, maka orang ini mengikuti, atau kelompok ini mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW salam. Setelah itu yang ini melanjutkan satu rakaat lagi. Nah, di situ berbeda kondisinya dengan daripada sholat-sholat yang lain. Wa fil hadits muttafaq alaih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna athqala as-salati 'ala al-munafiqina salatu al-'isha'i wa salatu al-fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma wala habwa. Nabi mengatakan sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafiqin ada salat isya dan salat subuh. Kenapa berat? Ya, pertama godaan, ngantuk. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah orang munafikin itu sholatnya karena ingin dilihat oleh orang. Sementara sholat isya dan subuh gak ada orang bisa lihat, karena tidak ada cahaya lampu malam hari, jadi tidak bisa diabsen gitu. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib rame, mereka hadir karena kelihatan siapa yang tidak hadir, ya. Nah, kalau seandainya orang munafikin dahulu yang mengerjakan sholat seperti itu, sekarang ini gimana nih kira-kira? Ya, ramai sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Bisa diabsen nih orang, siapa yang hadir? Ya. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka mengetahui apa pahala yang mereka dapatkan dalam dua sholat itu, la'atauhuma walau habwa, pasti mereka akan mendatangi walaupun dengan merayap, dengan tiarap, ya, dengan melata, ya. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatqam. Sungguh aku telah punya niat, punya keinginan kuat. Aku perintahkan untuk salat agar ditegakkan. Suma amara rujalan fa yusalli bin nas. Aku perintahkan seorang untuk menjadi imam. Suma antaliqu ma'iya bi rijalin ma'ahum huzamun min hatab. Dan aku berangkat bersamaku dengan laki-laki, ya, yang lain, yang bersamanya ada ikatan-ikatan dari kayu bakar. Ila qaumin, menuju orang-orang, la yashhaduna sholata, yang mereka tidak menghadiri sholat. Fa ahraqa alaihim buyutahum bin nar. Kami, saya bakar rumah-rumah mereka terhadap mereka dengan api. Wajhul istidlal min al-hadith ala wujubi salat jama'ati min nahiyatain. Argumentasi dari hadis ini atas wajibnya salat berjamaah diambil dari dua sisi argumentasinya. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annahu wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Nabi memberikan kriteria bagi orang yang tidak menghadiri salat berjamaah adalah dengan nifaq. Dari mana? Dari ungkapan pertama, athqalu salatil 'ala munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafikin. Diberikan sifat bahwasanya orang yang tidak hadir salat isya dan subuh. Wal mutakhallif 'anis sunnati la yu'addu munafiqa. Orang yang tidak mengerjakan sunnah, ya, atau wajib tadi lawannya sunnat, ya. Orang yang tidak mengerjakan amalan sunnat tidak dihukum sebagai munafik. Sunat kok. Ya. Fadalla ala annahu takhallafu an wajib. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghadiri perbuatan yang wajib. Kalau seandainya sunat hukumnya, tentu tidak dihukum seperti dinilai sebagai nifaq. Ini menunjukkan bahwa dia adalah wajib, ya, sehingga dikatakan sebagai nifaq. Sisi yang kedua, wa nahiyatu al-thaniyatu annahu sallallahu alaihi wasallam hamma bi'uqubatihim 'ala at-takhallufi 'anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keinginan kuat untuk memberikan sanksi kepada mereka atas ketidakhadiran mereka terhadap salat berjamaah. Wal 'uqubatu innama takunu 'ala tarki wajib. Sanksi itu terwujud hanyalah kalau seandainya adalah perbuatan yang wajib. Ya, kalau perbuatan sunat tidak perlu diberikan sanksi. Ini karena wajib yang ditinggalkan, maka dia kena sanksi uqubah. Wa innama mana'ahu sallallahu alaihi wasallam min tanfidhi hadhil uqubah man fil buyuti minan nisa'i wadh-dharari alladziina la tajibu 'alaihimus shalaatu al-jamaah. Lalu kenapa Nabi tidak lakukan? Kenapa Nabi tidak bakar? Ya. Nabi tidak membakar atau Nabi tidak melaksanakan sanksi ini karena adanya orang di rumah dari perempuan dan budak-budak yang mana mereka tidak wajib menghadiri sholat berjamaah. Karena ada perempuan yang mereka bukanlah ahli jamaah atau orang yang dituntut untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau seandainya semuanya, sudah. Ya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, anna rajulan a'ma. Ini dalil yang berikutnya. Ada seorang laki-laki yang buta. Qala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa membimbingku pergi ke masjid. Fasa'alahu an yurakhkhisa lah. Dia meminta kepada Nabi agar diberikan dispensasi untuknya. An yusalliya fi baitihi, agar dia bisa mengerjakan salat itu di rumahnya karena dia buta. Enggak ada yang menuntunnya. Farakhkhasa lah. Lalu Nabi memberikan keringanan karena dia orang buta. Falamma walla da'a, ketika dia berangkat, ya, berpaling pergi, Nabi panggil dia. Faqal, Nabi bertanya, hal tasma'un nida', apakah kamu mendengar azan? Qala na'am, ya. Qala fa'ajib, lalu perintah Nabi, kalau dengar betul, penuhi panggilan itu, undangan itu, ya. Jadi, ya, di sini fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil huduri ila al masjid li salati jama'ati wa ijabati nida' ma'a ma yulaqihi min al mashaqqah. Fadalla dhalika ala wujubi salatil jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menghadiri ke masjid, untuk mendatangi masjid, untuk mengerjakan salat berjamaah dan memenuhi panggilan azan, seiring dengan dia akan merasakan kesusahan. Dia menghadapi kesusahan. Kenapa? Dia tidak punya orang yang akan membantunya. Walaupun itu Nabi tetap memerintahkan dia walaupun dia susah. Ya. Fadalla dzalik, hal itu menunjukkan ala wujubi salatil jamaah. Menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah. Waqad kana wujubu salatil jamaah mustaqirran 'inda al-mu'minina min sadri hadhihi ummah. Kewajiban sholat berjamaah ini sungguh telah merupakan sesuatu yang melengket pada pikiran mereka, para sahabat. Ya, sudah hal yang sudah disepakati, sudah sama-sama diketahui seperti itu. Ya. Qala Ibnu Mas'ud dia mengatakan, "Wa laqad ra'aituna." Saya sudah melihat kami. "Wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiq." Tidak ada yang tidak menghadiri salat berjamaah kecuali munafik, ma'lumun nifaq, yang betul-betul diketahui kemunafikannya. Ya, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi. Terkadang ada seseorang yang didatangkan, yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis-saff, lalu diapit oleh dua orang agar dia bisa berdiri di dalam saf. Ya. Fadalla dhalika ala istiqrari wujubi 'inda sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kewajiban itu sama-sama sudah melengket di dalam pikiran mereka, ya, yaitu pada pikiran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'lamu dhalika illa min jihatin nabi. Tidaklah mereka mengetahui kecuali itu adalah dari, tentu dari, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna kulla amrin la yatakhallafu anhu illa munafiq yakunu wajiban 'alal a'yan. Maka diketahui bahwa setiap perkara yang tidaklah absen darinya kecuali seorang munafik, maka itu menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah wajib terhadap individu, bukan wajib kepada jamaah atau kifatu kifayah, tidak, tapi dia adalah wajib pada setiap individu. Warwa Imam Ahmad wa ghairuhum wa marfu'an al-jafa kullul jafa wal kufru wan nifaq man sami'a munadillah yunadi bis salati yad'u ila al-fala wala yujibuhu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang betul-betul gersang dan kekufuran dan kenifakan, yaitu orang yang mendengar panggilan Allah yang memanggil untuk mengerjakan sholat, yang mengajak kepada al-falah, keberuntungan, kemenangan, fala yujibuhu, namun dia tidak mau, ya, menyaut atau memenuhi panggilan tersebut. Ya, wa thabata hadis bidzalik yadullah ala jamaah faman shadda finnar, tangan Allah itu berada di dalam kebersamaan, siapa yang menyisih keluar dari kebersamaan maka dia shadda finnar, maka dia menyisih masuk ke dalam api neraka. Ya, wa Sulaiman bin Abbas an rajulin yaqumu al-laila wa yasumu an-nahara wa la yahduru jama'ah faqala huwa fin-nar. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki, dia mengerjakan salat malam, dia puasa pada siangnya tapi tidak menghadiri salat berjamaah. Ibnu Abbas mengatakan dia berada di dalam api neraka. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah topik berikutnya nanti akan kita bahas tentang hukum, ya, tidak menghadiri sholat berjamaah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita adzan dulu kemudian baru tanya jawab. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita masuk dalam tanya jawab. Bolehkah seorang yang sudah azan dan iqamat disuruh jadi imam? Boleh. Ya, tidak ada larangan orang yang azan kemudian dia iqamat kemudian dia imam. Tidak ada larangannya. Ketika berjamaah, saf sangat renggang kiri dan kanan. Arah mana yang didahulukan untuk dirapatkan? Kita merapatkannya ke arah imam. Jika seandainya kita berada di samping sebelah kanan imam, maka kita merapat ke kiri. Jika kita berada di kiri imam, kita merapat ke kanan. Jadi kita ke tengah-tengah arah ke imam. izin ana mau minta doa supaya dimudahkan segala hal. Pertama, kita yang berdoa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sebab-sebab doa kita dikabulkan. Adab-adab berdoa. Ya. Kemudian hindari hal-hal yang bisa menghalangi doa kita. Kemudian kita juga bisa doakan semoga Allah Subhanahu wa taala Allahumma yassir umurahu kullahu lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, mudahkan urusan semuanya bagi apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Wallahu a'lam. Amalan-amalan apa yang membuat hati ini menjadi netral lagi, Ustaz, sehingga bisa menerima keadaan dan melupakan hal-hal yang sudah terjadi pada masa lalu? Pertama adalah perbanyak zikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Sembuhkan diri kita dengan zikir dan baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan takdir. Apa yang sudah terjadi itu adalah telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, kalau seandainya terjadi pada diri kita, ya sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum kita diciptakan, sebelum bapak ibu kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan itu semuanya. Dan secara persial, secara individu, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menuliskan ya takdir tersebut ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Sudah terima apa yang jadi. Enggak perlu lagi kita kenapa saya begini dan seterusnya, enggak perlu lagi. Kita cukup dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keridhaan. Makanya di antara takdir-takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, cara kita menerimanya juga adalah dengan sebelum kita ingin melakukan sesuatu adalah kita salat istikharah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bi syai'in falyarka'a raka'ataini ghair fardhah." Siapa punya keinginan akan sesuatu, ada keinginannya, maka hendaklah dia solat dua rakaat, bukan solat fardu. Lalu dia bacalah doa istikharah. Di akhir doa istikharahnya apa? Ya, kalau seandainya, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya hal ini jelek bagiku, ya, dan untuk agamaku, dan kehidupanku, dan agamaku, baik sekarang atau yang akan datang, jauhkan aku darinya, palingkan aku darinya, palingkan dia dariku. Ya, kita punya keinginan. Kalau seandainya ada dua dengan orang tertentu misalkan, ya, kita sudah tidak ingin, dia masih tetap dengan ingin dengan kita, kesusah juga. Atau dia tidak ingin dengan kita, tapi kita masih ingin dengan dia, kesusah juga. Maka kita berdoa kepada Allah, asrifni anhu wasrifu anni, palingkan aku darinya, ya, palingkan dia dariku. Dia tidak melihat kita lagi, ya, kita juga tidak menoleh kita dia lagi. Waqdur liya khairan haitsu kan tsumma ardini bih, berikan kepadaku takdir yang lebih baik dimanapun, kemudian berikan kepadaku keridhaan. Kalau kita sudah memahami doa ini, setinggi apapun apa namanya antusias kita, dia akan pudar. Tapi kalau seandainya kita tidak sholat istikharah, ya, maka pada umumnya berakhir, kegagalan itu berakhir dengan frustasi, ya, tidak menerima keadaan. Akhirnya apa? Menyalahkan diri sendiri, atau mengkambing hitamkan orang lain. Ya, okelah, karena itu segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan lebih penting untuk diajukan oleh seorang akhwat untuk ikhwan saat ta'aruf? Ya, sesuai keadaan. Ya, sesuai keadaan. Ini akhwat nih. Kalau dia bertanya, apa yang paling penting? Komitmen dia, misalkan. Ya, ngajinya atau gimana? Itu mungkin yang lebih penting. Adapun rezeki, subhanallah, banyak orang yang di awalnya kere, subhanallah, rezeki sudah itu. Sebaliknya, kadang-kadang pada awalnya dia adalah orang yang banyak uangnya, akhirnya jatuh miskin. Ya, itu hal yang terkadang berubah dengan secepatnya, secepat kita melipatkan atau membalikkan telapak tangan. Ya, merubah nasib itu, subhanallah, jika Allah berkenan akan terubah langsung. Nah, yang paling penting itu adalah akhlaknya apa? Bagaimana? Ya, kita bisa tanyakan kepada kawan-kawannya bagaimana. Karena agama dan akhlak ini penting. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqah." Jika datang kepadamu orang yang kamu ridai agamanya dan akhlaknya. Agama hablum minallahnya. Ibadahnya, keagamaannya, hablum akhlaknya adalah hablum minan nas, etikanya, akhlaknya, bagaimana cara bergaul, bahasanya. Ya, ada orang ngaji kadang-kadang, subhanallah, sampai kepada kita setelah ngaji malah berkata kasar. Nah, ini kan ya suatu hal yang tidak baik. Bagaimana caranya anak yang sekolah di pondok supaya dia betah tinggal di asrama? Ini pertanyaannya dari orang yang di pondok atau orang tua? Kalau ini pertanyaan dari orang tua, beri motivasi terus. Mana anak? Beri dia motivasi, semangat. Berikan kepada dia harapan masa depan. Ya, apa harapan masa depan? Anda ini nanti akan jadi begini, akan jadi begini. Kadang-kadang anak kita, dia baru tamat SD, dia belum mengerti kenapa dia masuk pondok. Perlu kita berikan motivasi kenapa dia masuk pondok. Kemudian kita kasih hadiah. Ya, nah, kalau gak apa-apa, iming-imingnya besar, gak apa-apa. Tapi wajib kita taati, wajib kita penuhi. Hafal 30 juz, datang pergi umrah misalkan, wah, termotivasi dia kan. Ya, misalkan nanti kalau tamat mudah-mudahan bisa kuliah di Madinah dan yang lain, harapannya nampak bagi dia, oh ya, saya sekarang ini begini, nampak. Tapi kalau seandainya tidak ada motivasi dari orang tua, ya susah. Ini bagi orang tua untuk anaknya. Adapun kalau ini adalah pertanyaan ya bagi dari seorang anak yang di pondok, ya, bagaimana cara dia betah? Sibukkan dirinya dalam belajar, ya, niat belajar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya nujuh bulanan dan bagaimana sikap anak jika diundang dalam acara tersebut? Tidak ada hujuh tujuh bulan apa waktu kehamilan, ya. Ya, kalau seandainya ada orang yang mengundang, kita sampaikan aja bahwasanya menuju bulan itu tidak ada. Kalau kita bersyukur kepada Allah, sudah syukur. Ya, tidak perlu mengadakan acara. Kalau seandainya ada acara, ya maaf, saya nggak bisa hadir. Dan sampai gitu aja. Ya, lebih baik kita berbahasa yang baik, menyampaikan pendapat kita. Untuk berikut-berikutnya nggak akan diundang lagi. Tapi kalau misalkan diundang tercari alasan, waduh maaf ya, saya gak bisa, lagi ada mau pertemuan. Ya, sebenarnya pertemuan gak ada gitu, tapi dibuat-buat. Pasti setiap ada acara diundang lagi. Ya, tapi kalau kita terang-terangan kepada dia tapi dengan cara bahasa yang baik, ya, oh ya, sudah enggak usah undangnya gitu. Padahal kalau diundangnya enggak akan datang juga. Ya. Akhirnya enggak diundang, alhamdulillah enggak diundang kan. Apakah sah sholat jika seorang terlambat sholat subuh lalu dia ada buang hajat dan buang hajat tersebut menyebabkan lewat batas akhir sholat subuh? Enggak, dia tidak sholatnya tetap sah, ya, tetap sah. Enggak mungkin dia akan berhenti, ya, stop dulu nanti sambung balik. Enggak mungkin, ya. Malahan la sholata liman yadfa'ahul akhbathan. Kata Nabi SAW, tidak ada solat bagi orang yang didesak oleh dua hal, buang air kecil dan buang air besar. Zahiriyah, dia memandang tidak ada solat bagi dia, ya, ini tidak sah solatnya. Waktu menahan-nahan buang air itu tidak sah solatnya menurut Zahiriyah. Tapi menurut jumhur ulama, makruh dia mengerjakan solat dalam kondisi itu, ya. Nah, jadi kondisi yang tadi adalah uzur kalau seandainya terjadi seperti itu. Ini dari Bima Arji Putra di Ponorogo. Apa hukumnya zikir jahar? Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah jahar. Masyaikh dari Arab Saudi memandang disyariatkan menjaharkan. Tapi menjaharkan enggak keras-keras. Seperti kita, assalamualaikum, assalamualaikum, pakai mic, ya, enggak. Tapi jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, diangkat dia suaranya. Syekh Albani memandang tidak dijaharkan, tapi disirkan, ya. Apa hukumnya puji-pujian di masjid dan musala menggunakan speaker pada waktu setelah azan? Enggak boleh. Kalau dua orang sholat satu sama lain saling mengeraskan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Janganlah seseorang menyakiti orang lain dalam sholatnya, dalam bacaannya. Lah bagaimana dengan orang yang membaca puji-pujian sementara orang mau berdoa, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat sunat rawatib, ya, terganggu pasti, ya. Nah, ini makanya ini adalah dilarang. Bolehkah seorang menggunakan nama orang Jepang? Nah, ini dulu pernah juga, ya, kalau nggak salah, ya, mungkin nama misalkan Musashi Haruno. Tapi pertanyaannya, kenapa nama harus nama orang Jepang? Kenapa nggak harus nama orang Arab? Ya, saya katakan kewajiban orang tua, hak anak yang harus ditunaikan oleh si ayah ada tiga. Sebagaimana katakan Umar bin Khattab, yang pertama, ayakhtaralahu umman salihah. Kewajiban ayah untuk anaknya mencarikan ibunya yang salihah. Nah, berarti pendidikan anak bukan berawal ketika anak keluar dari perut ibunya. Enggak, sebelum mencari ibunya. Ya. Ketika seorang pemuda atau seorang yang ingin menikah, carilah istri yang solehah. Itu adalah hak dari anaknya. Yang kedua, ayu'allimahu syai'an min kitabillah. Diajarkan Al-Quran. Makna dia mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan agama kepada anak. Yang ketiga, ayakhtarulahu isman hasana. Dipilihkan baginya nama yang baik. Apa makna nama yang baik? Nama yang memiliki makna. Maknanya adalah makna yang baik. Nama itu tuh apa? Untuk memanggil. Membedakan si A dengan si B. Ya. Dan kita bisa memanggilnya. Maka ambillah nama yang baik. Namanya baik, nama-nama yang memiliki makna yang baik tadi, ya. Hasan, Husain, apalagi Fadil misalkan. Hanif, ini bagus namanya. Atau nama-nama para nabi, atau nama para sahabat, ya, dengan harapan agar mereka bisa seperti mereka. Ya, anak-anak ini seperti mereka. Tapi nama ini bukan nama yang baik, itu nama yang memiliki makna kata sampai 4 kosakata. Ya. Nah, tidak, bukan itu. Namanya ada satu aja, Muhammad. Bagus namanya. Muhammad Ahmad. Ya. Setelah itu nama bapaknya. Walaupun nama bapaknya tidak Islami. Ya. Tidak masalah. Nama bapak itu kan untuk alamat. Ya, ku anak siago, gitu kan. Iku ndak sebutkan nama lengkap. Nama lengkapnya namanya panjang tuh. Ya. Tidak ada satupun nama bapak di dalam. Tapi orang Arab, kalau misalkan kita bikin isi formulir ya, ism rubai, nama 4 kata. Nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya, nama familinya atau keluarganya atau kabilahnya. Itu namanya. Jadi anak saya kok, anak sebulan, cucu sebulan, oh dari keluarga aku. Nah, gitu. Oke, namanya panjang. Ada namanya anak itu, orang Arab biasanya nama anak yang pertama biasanya dikasih nama bapaknya. Akhirnya ada namanya Muhammad bin Nasir bin Muhammad bin Nasir bin Muhammad bin Nasir. Kemudian beri nama anak kita dengan anak dengan nama bapak kita, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Orang tua kita sudah meninggal, namanya masih tetap hidup. Kita sering orang tua kita meninggal dunia, namanya juga ikut meninggal dunia, gak pernah disebut lagi. Baik. Nah, jadi biasakan nama, misalkan Abdurrahman bagus, Ahmad bagus, Muhammad bagus. Nama yang keduanya adalah nama bapaknya. Ya. Manggilnya sempurna. Jangan Ahmad panggilnya Ahmad. Nah, Ahmad enggak ada lagi mananya. Ya, Muhammad Maman. Mahmad, Abdurrahman Maman. Ya enggak ada memiliki makna. Tapi ketika panggil, "Woi Ahmad, Ahmad, Ahmad." Kita maknanya terpuji. Gitu ya. Wah itu yang terpuji, wah yang terpuji. Nah, jadi setelah ini yang mau punya anak jangan pakai nama-nama panjang. Panjangnya dengan karena memang tambahan dari nama dia, nama bapaknya. Nama anaknya hanya satu, kosakatanya satu gitu aja. Ya, satu apa, satu suku kata ya. Nah, jadi carilah nama Umar atau nama Zubair atau siapalah ya. Baik. Batas waktu sholat isya. Batas sholat waktu sholat isya adalah separuh malam. Sholatul isya berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, sholatul isya ila nisfil lail. Sholat isya itu sampai separuh malam. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah sholat isya ini, waktu isya terbagi kepada dua, waktu ikhtiar dan waktu darurat. Waktu ikhtiar sampai separuh malam, yakni ikhtiar itu kita memilih kapan gitulah. Ya. Yang kedua adalah darurat. Kalau seandainya ada uzur atau hal-hal yang menghalangi, maka boleh mengerjakan sholat pada waktu itu jam 3 misalkan, seperti ibu-ibu yang dia baru suci pada jam 3 malam. Itu adalah kondisi daruratnya, dia tidaklah mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya karena dia masih dalam waktunya. Pertanyaan yang lain, bolehkah kita wisata ke candi? Apa yang kita lihat di candi itu? Ya, kita seorang muslim berusahalah untuk menjauhi mendatangi tempat-tempat pengibadatan orang lain. Ya, kita berupaya untuk itu supaya untuk menghindarinya, ya. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Masih banyak pertanyaan ya yang belum bisa kita jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.